diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahinal walid waladahu min nahlatin afdala min adabin hasan." Ujar Nabi lagi, "Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'ala tarqiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Ufarriqu bainahum fil mawadi'." Tidak ada meninggali warisan oleh orang tua akan anaknya dari warisan yang paling utama daripada adab akhlak yang mulia. Kalau kita melajari lawan anak supaya kepada orang nang tua seperti kakaknya bertutur dengan menyambat AA, dan yang AA-nya kita lajari bertutur menyambat adiknya di itu lebih hafal dari kita meninggali harta benda. Karena akhlakul karimah antara nang anum menyambat nang tuha kakak, nang kakak menyambat nang anum adik. Jadi jangan dibiarkan nang kakak menyambat nyawa, nang adik menyambat nyawa. Jadi nang kakak ya binatang keduanya. Dan nang adik baulun lawan nang kakak. Nang kakak lawan nang adik. Apa adik minta? Kata-katanya itu adalah selalu halus. Kata kasar lawan bangsa. Demikian juga kalau memanggil lawan kawan-kawannya. Selalu dengan bukan kata-kata yang keras dan nyaring. Dididik oleh abahnya. Sudah tentu aja bahwa nang abah dulu bapandernya bagus, umahnya bapandar bagus. Apalagi apabila nang abahnya itu jarang ada di rumah, suka bepergian, umahnya nang menetap di rumah, nangaran perlu banar muntung umah, mesti dengan lemah lembut. Karena umah dan abah nang senantiasa atau banyak badapat bergaul lawan anaknya, itu nang paling mendidik lawan keadaan anak dan kula warganya. Jadi apabila abahnya atau umahnya atau kada duanya mempunyai hati nang kasih sayang, dinyatakan dengan kata-kata yang lemah lembut, insya Allah keturunannya anaknya berhati lemah dan berpandir lembut. Tapi kalau sudah nang abah berpandir unda, nang umahnya berpandir nyawa, mungkin anaknya lebih dari itu kasarnya. Jadi kita ini adalah selaku pendidik lawan anak buah kita. Coba kalau kita mengiyau anak itu atau mengiyau bini bakuriak. Umanya niscaya anak kita mengiyau. Nah, karena kita juga. Coba lamun kita datangi umanya, para umanya. Kena anak kita melihat akalnya timbul kada maunya mangio jauh-jauh di parakinya kena nang anaknya. Di sebab akhlak ini bukan diambil dengan kata-kata. Akhlak ini diambil dengan mata. Apa nang dilihat mata, disitulah dapatnya akhlak. Kalau kita melihat orang nang menangis insya Allah hati kita timbul maras kasihan. Kalau melihat orang yang tertawa, insya Allah hati kita ikut bergembira. Jadi akhlakul karimah didapat dari mana? Apa yang kita lihat menjadi akhlak lawan kita? Apabila yang kita dengar pun menjadi akhlak lawan kita. Jadi apabila melihat mendengar yang baik, insya Allah akan masuk yang baik itu pada dalam diri kita. Demikian sebaliknya, apabila melihat mendengar yang buruk, masuk juga ke dalam hati kita, menguasai jasad kita. Jadi kalau rumah bapaknya itu mempunyai hati yang kasih sayang, lidah lemah lembut, insya Allah disebut keturunan lemah lembut, keturunan pengasih penyayang. Sebaliknya apabila rumah bapaknya berhati keras, lidah kurang baik, lidahnya artinya apa tak nangka dalam butuh lidah kasar. Lalu pula warganya disebut bubuhan kasar. Alangkah syukurnya kita kalau disebut bubuhan orang nangka kasih sayang. Alangkah kita sedihnya apabila disebut kurang bubuhan kita pangarasan. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, suruh olehmu anak-anak kamu dengan sembahyang 5 waktu apabila umur mereka itu 7 tahun. Ini kewajiban terhadap anak-anak. Secara ringkas apanya perinciannya. Kalau nang lihat ayat tadi secara jumlah. Perinciannya adalah menyuruh sembahyang apabila umur anak 7 tahun. Dan pukul olehmu akan anak-anakmu itu apabila meninggalkan sembahyang padahal umurnya sudah 10 tahun. Ini jadi umur 7, 8, 9 suruh menerajak sembahyang itu disuruh. Oleh sebab itu caranya menyuruh itu bukan bertentu kepada apa. Nang menyuruh itu bisa abah, bisa umat. Kenapa? Karena setiap amar makruf itu nang cocok melaksanakan dengan lidah adalah orang yang dicintai oleh nang cagar dipadai. Contohnya kalau anak nang jagar disuruh sembahnya, dilihat dulu siapa nang disayangi oleh anak itu di antara orang di rumah kita ini. Kalau nang disayanginya umanya, maka umanya nang menyuruh sembahyang lalu mau wajahnya. Apabila nang disayanginya abah, abah nang menyuruh sembahyang lalu mau wajahnya sembahyang. Lamun nang disayanginya uma nang menyuruh sembahyang apa sampai ke isya kada sembahyang aja maghrib lah. Nah itu jadi amar ma'ruf jangan samunyaannya kada, bukan samunyaannya kada, sebahagiannya aja. Lamun abahnya kada disayanginya, umanya kada disayanginya, nininya nang disayanginya, nininya nang wajib menyuruhkan cu sembahyang buntung. Lalu mau aja buuduk, mau aja sembahyang. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. orang yang mencintai pasti mengasihi lawan yang dicintainya. Jadi apabila yang menyuruh kada dicintainya, rusak jadinya. Nang disuruh kada melaksanakan, nang menyuruh naik darah. Coba misalnya kita menyuruh anak supaya sembahyang, nang menyuruh abahnya, sedangkan anak lawan abahnya kada ketuju. Anak itu pertama kada sembahyang, sebabnya kada kada ketuju nang menyuruh. Nang kedua abahnya sarik. Anak nang kada sembahyang tadi, kada sembahyang ini, abahnya nang sare jadi golongan hantu. Sebab marah itu dari setan. Marah itu dari setan. Ngalih kita menjaga hati sehari semalaman daripada marah. Coba pikirkan, hati kita sehari semalaman 24 jam. Ngalih menjaga sehari semalaman itu tidak ada bersifat marah. Ingganya ada mengaran panas di hati Tuhan. Kadang-kadang sejam, kadang-kadang 3 jam, kadang-kadang setengah hari. Bemukut di dalam hati itu panas. Maka panas itu, sarik senang disarik itu perbuatan Allah. Syaitan yang membawa kita nangka itu innama yanwizbahu liyakun min ashabis sa'ir. Syaitan itu membawa kita dengan sifat sarik supaya sama-sama masuk kepada nang panas. Hati nang panas cucuk lawan panas, yaitu neraka. Ada orang nang panas karena menyuruh anak-anaknya kada mau. Ada orang nang panas hati menyuruh bangsanaknya kada mau. Padahal kada sadar bahwasanya seorang kada dikatujuinya, kada berhak seorang menyuruhnya. Buktinya nya ketujuh kada masih. Kenapa lamun sudah orang kada ketujuh seorang sarik pulang luruhan? Itu namanya sifat uluhiyah ketuhanan. Jadi jangan menyuruh orang dengan paksaan. Rasulullah SAW, in alaika illa al-balagh. Hai Muhammad, ikam hanya menyampaikan aja. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Tidak ada agama Islam paksaan. La ikraha fid din, kada boleh memaksa lawan siapapun. Asal kita mau memakan, terserah kurang. Jangan memaksa. Supaya jangan paksaan, maksud hasil, lihat siapa di antara ibu bapak atau rumah tangga nang disayang dan orang nang jaga disuruh ini. Oleh sebab itu untuk jelasnya, firman Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini walaupun kata memakai ranjang, dipisah mana saja sebuah lamar, tapi dipisah jangan kita tayakan. Arti dipisah itu jangan kata teh. Namun orang nang suge-suge, sebuah kamar seikung anak nang 10 tahun, sebuah kurang kamar seikung nang 11 tahun, iya. Inya kawa lah itu, mentakan nang kita nang susah nenek, abahnya lu umatnya kita kamar, itu juga lah. Tinggal lagi bapak bisa, jangan baca teh. Namunnya baca teh kalau pindah ke apa-apa kata. Sebab apabila 10 menit itu sudah, ujar bahasa kanan-kanan yang kami sampai berpember, bisa ayah, bisa ajung. Nah ini hak si anak nang wajib lawan orang tuanya. Kita kan apa wajib orang soleh, namun karena melaksanakan tugas tugas lawan manusia, iya nang hanya mulai dibaca nang tugas lawan ini, tugas lawan laki, tugas lawan orang tua, tugas lawan keluarga, sudah tonton mereka. Ini tugas lawan mana? Menyuruh anak kebaikan malah kejahatan, malah jari agama dan malah jari akhlak. Malah jari akhlak sama lawan meninggali warisan yang paling bagus. Perinciannya, apabila umur anak 7 tahun wajib kita menyuruh sembahyang, nang menyuruh nang disayanginya, jangan nang kada disayanginya. Apabila umur 10 tahun jangan kita sayangkan, harus dihalang pergulingannya. Apabila umur 10 tahun kada sembahyang, pukul di tangannya, di telapak tangan atau telapak betis dengan pukulan yang kada menyakiti, tetapi pukulan supaya mau sembahyang aja. Nah, jadi kalau kita itu menampereng, menampar lawan anak lantaran kada sembahyang, kita berdosa. Inya akan kena betimbak di akhirat lawan Tuhan. Kenapa apa ulun menempeleng, menampar, apalagi anak itu dicempeleng, ditampar, ditinjak, ditampas, apalagi bau ucap nyawa lain anak bunda. Jadi jangan anak sembah ulun, ni anak siapa, anak cuma nyawa. Ujarnya anak bukan anak cuma, sebab ulun laki-laki belalawan dan nonon berdua beranak. Hadis Rasulullah SAW lagi, kafar bil mar'i ithman ayyudhi'a man yaqut. Cukup manusia mempunyai dosa yang bakal masuk neraka satu, yaitu membiarkan tanggungannya. Istilah wayah ini kada bertanggung jawab. Kawin bisi anak, dibiarkan anaknya. Kawin pulang bisi anak, dibiarkan anaknya. Kawin pulang bisi anak, biarkan kada diurusi. Disuruh kebaikan kada, di tengah di kejahatan kada, dilajari agama kada, dilajari akhlakul karimah kada. Cukup dosa sebuting itu cegar masuk neraka. Apalagi ditambah yang lain pulang, bakhil ada, penyarikan ada, toma ada, loba ada, serakah ada, pahirian ada, macam-macam banyak dosa sabuting ini aja. Nah, kada menjaga, kada memelihara anak itu susah. Jadi kita kada kawan hendak berjauh-jauh dari anak buah, kada kawan. Kada kawan harus anak buahnya dihijab kita. Jadi kita tuh tahu bujur kayak apa ini. Apalagi di akhir zaman, pergaulan atau lingkungan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yusallil. Lingkungan itu sangat berfungsi bagi manusia-manusia ini. Kalau lingkungannya orang nang pengasih penyayang, maka menjadi pengasih penyayang kita. Tapi kalau lingkungannya orang nang hari-hari berjimpas, mau tidak mau kita asal di parang jiwa. Memang lingkungan. Rasulullah SAW bersabda, min haqqil waladi 'alal walidi an yuhsina adabah wa yuhsina ismah. Kewajiban abah terhadap anaknya yaitu memberi nama-nama yang bagus dan mendidik dengan akhlak yang bagus. Kalau ini kita mendengar orang bapander dari akhlak, karisis akhlak, nang tuha-tuha kada tapi sayang lawan nang anum, nang anum kada hormat lawan nang tuha, nang bapangatahuan mungkin ada jua nang takutan menyampaikan pengetahuan, nang jahil kada mau umpat belajar, nang baduit kasantinya aja, nang kada baduit bapikir handak baca julusan, nang bakuasa mencari duit dengan kekuasaannya bukan melaksanakan tugas. Di akhir zaman wah ini kada tahu akhir kasus. Golongan-golongan mengutamakan golongannya bukan mengutamakan akan agama. Untuk jelasnya, partai memajukan partainya bukan memajukan agamanya. Jadi partai yang maju, agama mundur. Itu di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, amun hendak selamat di akhir zaman adalah bat-bat di dalam rumah. Nah, habis Nabi ini sudah berapa ribu tahun, sekarang kita sudah merasakan kebenarannya. Kurang nang kecelakaan-kecelakaan itu pasti di jalanan. Takuni kapal restok. Ada hadir itu. Kecelakaan-kecelakaan, kasus-kasus kecelakaan, mesti di jalan. Lamun nang dalam kalambu itu bukan kecelakaan, itu kenyamanan. Jadi anak-anak kita lagi halus-halus, sudah bisa bersepeda, padahal batas belum sampai meninjak. Akhirnya rapah di tengah jalan. Ada yang terumpak, ada yang tersinggul motor, ada yang langsung meninggal. Di dalam kalam buka, ada mesti di jalanan. Cocok Nabi melajari hendak selamat, jangan tapi keluar dari rumah. Tapi wayahnya ini kita kada sadar lawan hadis ini. Nah, anak-anak kita rami bersepeda halus-halus. Kada tahu tahantuk, kada tahu rabah, kada tahu tegugur, kada tahu kena motor, kada tahu terumpak, macam kada tahu kisah. Ya kanya kita sadar hadis Nabi itu. Insya Allah kita jauhi penyakit-penyakit anak-anak kita daripada bahaya di tengah jalan. Wajib menjaga anak daripada kebinasaan. Jangan ditukarkan nang negarinya binasa. Jadi malah jadi adab supaya lawan orang tua menumakan nang taanum disayangnya. Lawan orang alim mengangai. Bukan umat kami, orang nang tua kada sayang lawan nang taanum. Orang bukan umat kami nang taanum kada hormat lawan nang tua. Ini masalahnya ukur. bukan umat kami nang kada umpat panang haji lawan orang alim tuha kanum. Ini akhlak. Ngarannya bagus. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, tud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Hari kiamat nanti kamu dipanggil satu per satu dengan nama nang di dunia ini dan nama bapak-bapak kamu. Jadi ya tahu umpamanya ulun leh di kiyawa kena hari kiamat. Hai Zaini Ben Abdul Ghani nang kaitu. Oleh sebab itu ujar Nabi, perbaikilah nama-nama kamu. Jadi nama itu nama yang bagus. Sebab di akhirat kena dikira orang nama kita nang di sini. Rasulullah SAW bersabda mengenai nama yang baik. Inna ahabba asma'ikum ilallah. Sesungguhnya yang paling dicintai dari segala nama-nama yang banyak ini oleh Allah, yaitu Abdullah wa Abdurrahman. Yang paling dicintai Allah, yaitu nama Abdullah dan Abdurrahman. Mengenai nama yang lain lagi, Nabi Muhammad SAW bersabda maksudnya, pada hari kiamat nanti Allah menyuruh akan malaikat memanggil, lalu malaikat itu memanggil sesuai suruhan Allah. Perhatian, perhatian, barang siapa namanya Muhammad, barang siapa namanya Ahmad, silahkan berdiri. Lalu berdiri anaknya nangaran Muhammad, nangaran Ahmad, berdiri beradaan. Lima itu apa? Silahkan masuk surga. Matinya kita turajin kalau anggap mengarani anak itu awalnya Muhammad, awalnya Ahmad, hanya sambungannya Muhammad Zaini, ya dah Ahmad Hafi, Muhammad Amin, ada Muhammad ada Ahmad di awalnya. Lamun lalakian mun babinya biasanya Nur permulaannya. Nah, Nur Sobariyah, Nur Hidayah, Nur Fadilah, ada Nurnya di situ. Rasulullah SAW melarang lawan kita memberi nama anak. Jangan kamu namai anak kamu Yasar. Jangan kamu namai anak kamu Robah. Jangan kamu namai anak kamu Najih. Jangan kamu namai anak kamu Aflah. Al-Yasar. Jangan dengarannya itu. Kenapa? Fa'inna takulu asamma huwa fala yakunu fatakulu la kena ikam lalu baucat adakah sinang bauntung di rumah kabur bujur inya kadada dijawab orang kedada nang bauntung kalau serumah naik kada bauntung. Ini ujar Nabi, ujar Nabi. Jadi jangan sembarangan mengambil Quran mendajar mengarani anak. Siapa ngarannya? Tarif. Tarif. Lalu nang anak belajar Quran. sampai kepada wasjud. Wah. Tidak kawal lagi nang anak menyambung. Sebab tersambat ngaran kuitan. Wasjud wah. Ai tambungi jar guru nyawa kenapa jadi handap napas tah. Hingga lewat aja mulai dah kerosakannya. Wah. Kada kawa pulang menggaung menangis. Jadi ujar guru lawan kawannya kenapa jadi inya kada kawa menerasakan anu guru we ngaran abahnya tarif. Jadi ujar kawannya di rumah. Salah nyawa jadi ini kawal bener aja bilang kawal tadi pak. Kurang mincu membaca wasjud wa qabara. Adanya boleh pangkal lah mesti wasjud wa qabara. Seorang juga mengarang tarif. Mak wasjud wa qabara. Ada orang bungol pulang ngaran bagus saja sudah. Padang sana. Ini bungol ngarannya Me'er dan anaknya Musa lawan Ibrahim. Nang Me'er ini bungol lalu sumbahyang dilanggar bimbe mahnya imamnya membaca suhufi Ibrahim wa Musa bulik di Me'er mbah bulik daur di rumah. Kia artinya imam tadi datang nang imam rasa pada salah mau kenapa pang membaca ulang kau bila rasa pada salah mau jadi kia datang ni nak daur artinya anak ulun lu jangan bapak gara-gara pian habis daur anak ulun semeha kenapa kau jadi imam jadi ikam daur pian tadi nang dibaca nang anak ulun aja Musa dan Ibrahim ulun ditinggal. Adinya hadap pang di Quran suhu fi Ibrahim wa Musa wa Me'er. Nah itu. Jadi kita apabila kada tersambat ngaran kita jangan tersinggung. Jadi malam ini lah atau malam Jumat betahlil ya kan? Kasihani Habib pertama sidin Juliat Nabi nang kedua sidin urang Tuha jangan dipanjangi sumailaruhi apalagi nang dibaca sumailaruhi kantut binti tahi ainggal lalimaikung aja cukup nang lainnya sudah kada usah minta tambah sidin kada membunguli Tuhan nang membalas Tuhan nang tahu niat kita gasan arwah lah bisa sudah sampai aja biar kada terlambat ni kadana kasian na amplok mah maka ini sandalnya habis sumai naruhi mandak tangan sidin na gatar panak tahu kah ramal sudah dipadahkan nang tahu ini nah kada masih aja lagi bagi kam kada kejuruan aku ampun lu pandang inya tadi nang memandir itu nang dikasih orang menulang kada kasih berdiam jalan aja kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda haqqul waladi 'alal walidi thalathatu asya'a ayyuh dinasmahu idha wulida wa yu'allimahu alkitaba idha aqala wa yuzawwijahu idha afaqa. Tugasnya seorang bapak atas anaknya tiga sesuatu. Pertama memberi nama anak nang bagus apabila lahir. Kan apabila lahir namun masih dalam perut itu guru-guru ulun minta anak ngaran anak ulun minta ngaran anak mana aja guru anak ikam masih di tengah jalan guru dihadangi guru sejam kada sang datang sangkan di tengah jalan menuju sakalnya di dalam parut di mana memberi ngaran handap di ngaran ni Fatimah kalau bina laki-laki handap di ngaran Muhammad kalau bini-bini Dan sebagusnya anak itu kalau Abdurrahman sambat ketuntungnya. Abdurrahman. Lamun Abdurrahman sambat man. Sebagusnya Abdurrahman. Zaini sebagusnya gitu. Jangan Jash. Jadi misalkan rumah Jash. Jasikung Pak Jaya. Jasikung Pak Jaya. Judulnya Pak Jaya. Itu. Jangan dipanggal-panggal. Ya ke Fatima. Jangan kena. Tima. Jangan. Ada kalau kesah sehari di Banjarmasin kejadian. Kurang Banjarmasin. Kesahnya di Kalayan. Ada di Sipula Barga. Di hulu sungai, lalu mengiyong keluarganya dari bacaan mihrab di Banjar, sampai kepada Nabi Muhammad naik dari Baitul Maqdis ke langit pertama, ujar yang membaca, bekas toh Jibril, artinya Jibril merenung. Jadi ujar orang-orang di atas siapa? Jadi ujar Jibril, apa Jibril? Ujar yang di atas siapa? Kamu. Jadi ujar Jibril, bapaknya timah. Kada ada di hadis bapaknya timah, kan ada di hadis Muhammad. Jadi lalu ada yang bertakun mu'alim. Kami hendak bertakun. Jibril itu orang keluar. Jadi ujar Tuhan gurunya, apa orang keluar? Jangan dipotong-potong larang sopa timah, jangan timah. Ada pulang kisah yang dipotong oleh kejadian. Orang berdua memerinda di Padang, mengunjung juta puyuk. Nah, kemudian, nang merinda ini bisi bini, ngarangnya Pak Timah. Sering disambat timah. Nang kemana kami mau unjun kenapa timah nang di tali ini gugur. Lalu minta Tuan Marina, mang, apa ujar amang, belum minta timah, nyamannya nyawa, nak minta bini unda, unda bajujur, padahal maksud kemana kami minta timah, timah nang, jagar mau unjun bukan timah nang, bini si din. Nah itu kejadian, ya, bukan kisah aja. Nah, jadi jangan berpanggal-panggal. Jah. Padahal ngaran orang kami jah. Jadi bisa bagusnya. Nomor dua sesudah nama nang bagus. Melajari dia akan anaknya membaca ayat Al-Quran. Apabila sudah berlarang. Nah ini. Jadi memberi nama yang bagus apabila sudah lahir. Adapun malah jatuh Quran apabila ia sudah berakal. Namun belum berakal itu dilajari Qurannya kada tahu. Nang ketiga apabila ia sudah balik. Mencari karena kawal guring. Hei, pondokan tina senyum. Bisa nyari di rumah kita mutalalah nih pondokan lain-lain. Kewajiban Allah atas anaknya ada tiga. Pertama nama yang baik, yang kedua melajar Quran, yang ketiga mengawi nakan. Jadi supaya umat nama di mendang. Aja pondokan yang paling ini. Tahun ini kamu lagi barang gugur. Tahun dulunya wallahu a'lam. Sampai disitulah nang di kitab aku dilajari guru ini masalah kewajiban abah lawan anaknya. Insya Allah akan disambung kewajiban jiran dengan minta maaf, minta ridho, minta halal, dan minta doakan mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين. اللهم انا نسالك التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه والحسن الخاتمه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله ما شاء الله لا قوه الا بالله. نبي الهدى لا تنساني من شفاعتي يا الله. إني مسيء مذنب ذو جرائري ترحيمين مستمرين للمبارين إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني، وإلى روح مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن هاجي إسماعيل البنجري، وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين وإخواننا المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يلقى الشيخ بالرحمة والمغفرة يعين علينا